Spesial buat lagu Cilo ya. Thank you.

Terus Baron, terima kasih. Memberikan yang terbaik tentunya bareng bersama The Best Music New Mahkota. Special wasawa gujilo. Jihan. Rasa nih hati rasa kelas. terus manual sekali lagi. Aduh. Terbaru sesi awal semuanya, baru jumpa lagi. lanjut goyang bareng-bareng lagi. Gimana? Kurang sayang. Bang Dua bari-bari kita lanjut goyang damai bareng-bareng. Oleh teman. Semoga engkau tenang di alam surga. Cepat kau pergi, Oke, kali 20. Jihan Audi Ju Palapa. Ketimbang loro ati, yen Jihan Audi New Monica. Selamat malam semuanya. Halo Flora. Flora. Maafkan aku, sayang. rosa rela. Katamu cintaku thank you. Indonesia. Sudah siap digoyang semuanya jumbang, sudah siap dijoget. Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, juga ada Panama Shooting. Tihang Audi New Papa. Selamat sore semuanya. Jombang dilanjut ke yang warna-warna lagi ya. Come on over my reaction. So thankful for that. It's such a blessing. In every situation in the heaven, yeah. Oh, oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna say right now. Slowly, you beat me, darling. My love, how you put it on? Got it on, baby. Now how you do it on? The way you hit my heart, my ears are lonely. What's I wanna hear? Baby, thank you so, so we can last. Memang yes.

Alhamdulillah. Luar biasa. Untuk keluarga Sogi Bulmen, tadi ordernya kalau jihan, panjenengan naik di atas panggung. Jilo-jilo Indonesia lembekan tangan semuanya. Sajibe kudu koyong ini, duwe bojo. Cukup panjang, luar biasa.